Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Sayang Ustaz suaranya ngelotor, enggak enak. Ya, cuman enggak ada yang bisa menyanyikan di sini, enggak kelihatan, mungkin ada tapi jelek. Jadi terpaksa nyanyi sendiri, judulnya cuman ngasih contoh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yanduru ila asadikum wa la ila suarikum wa la yakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum wa fiwaih wa amalikum wa kamakal asasalam. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, kepada jasad kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal kalian. Di riwayat yang lain, hati kalian dan niat kalian. Jadi yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Nah, kebanyakan manusia gak lihat hatinya. Yang dilihat adalah tubuhnya. Contoh, jujur saja, kita bangun tidur lihat hati kita atau lihat badan kita? Mulai bangun tidur, ngapunten jih, ini kalau bahasanya agak kasar, ngiler boten. Ya kan, dilihat pertama kali gitu. Kemudian ingetannya langsung, ingetannya kan pengen ke kamar mandi. Ingetannya pada zahir tubuh. Tapi yang ingat sama hati jarang. Orang ingat sama hati bangun tidur pasti langsung syukur beneran kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pasti dia akan ingat sama Allah hatinya. Kalau dia lihat hatinya, akan bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika bercermin, yang dilihat apa? Hati atau wajah? Orang yang bercermin lihatnya kebanyakan adalah wajahnya, kotor atau tidak. Padahal Rasul bersabda dalam sebuah hadis, untuk orang yang bercermin baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau perbaiki bentuk zahirku, maka perbaikilah khuluqi, bentuk batinku. Minta diperbaiki bentuk batinnya, yaitu hatinya. Nah, cuman sayang, orang-orang yang mengenal hati ini dibanding yang enggak kenal hati sedikit. Yang banyak orang tidak kenal hati. Yang banyak orang bahkan tidak punya hati. Padahal hati itulah lentera hidup ini. Cahaya hidup adalah hati. Makanya dikatakan di awal kitab Riyadhus Shalihin, tadzkiratan liulil qulubi wal absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam, malam dan siang. Itu sebagai pelajaran, sebagai sesuatu yang bisa menjadi bahan perenungan. Buat siapa? Orang-orang yang punya hati dan punya mata hati. Jadi kalau yang gak punya hati, hari berganti hari, siang berganti malam, malam berganti siang, sama saja. Tapi buat orang yang punya hati, pergantian siang dan malam itu mengandung banyak pelajaran. Banyak orang yang tidak belajar dari apa yang terjadi kemarin atau yang terjadi tadi. Tapi kalau orang yang punya hati, mereka betul-betul tiap detik itu dipelajari apa yang terdapat di dalamnya dan apa hikmah Allah yang ada di sana. Wa tafsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Dan pergantian siang dan malam, malam dan siang itu akan menjadi suatu bahan pencerahan untuk orang-orang yang punya pikiran yang jernih, hati yang bersih, dan orang-orang yang suka merenung. Nah, wal i'tibar. Orang yang suka merenung ini pahalanya kira-kira bagaimana? Saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan merenung. Kadang kita ngeremehkan merenung. Orang ibadah kok cuma duduk ngelamun. Merenung itu kan duduk melamun. Apakah bisa mengalahkan yang sholat tahajud? Apakah bisa mengalahkan puasa? Apakah bisa mengalahkan orang-orang yang zikir? Tidak sedikit orang zikir tapi lupa dalam zikirnya. Aneh enggak? Zikir itu artinya apa? Ingat. Zikir itu artinya apa? Menyebut, ya kan? Menyebut dan mengingat. Tapi banyak orang yang menyebut tapi enggak ingat. Siapa ini? Banyak nyebut tapi enggak ingat, ini kira-kira siapa? Ya kita-kita ini. Ya kan nyebut tapi enggak ingat. Bahkan seringkali berbuat kelalaian dalam keadaan berzikir. Apalagi anak muda, mohon maaf, anak muda lihat wanita auratnya terbuka, itu sambil lihat aurat, astagfirullah, astagfirullah. Ini kelihatannya zikir lisannya ya, tapi hatinya, pikirannya bermaksiat. Ibu-ibu lebih ngeri lagi. Ibu-ibu jangan tersinggung, tapi ibu-ibu lebih ngeri lagi. Ini berdasarkan pengalaman. Kalau ibu-ibu lagi kumpul, itu gaya nih, gayanya istighfar. Astagfirullah, dia di pengajian kok begitu ya, astagfirullah gitu ya. Kelihatannya istighfar, tapi istighfarnya untuk menghina orang lain. Istighfarnya untuk ngerasani orang lain. Ini bentuk zikir, sebutan kalimat-kalimat zikir. Tapi ketika zikir, dia yang enggak ingat, dia lupa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita duduk merenung pahalanya bisa melebihi yang lain? Diceritakan kalau di apa namanya? Kitab Dalilul Falahin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada beberapa cerita tentang orang-orang yang mau berpikir, ya, orang-orang yang mau merenung. Dikatakan anna Yunus alaihi salam kana yurfa' lahu fi kulli yawm mithlu amali ahli al-ardh. Nabi Yunus alaihi salam itu setiap hari beliau dapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh seluruh orang yang beramal di muka bumi. Jadi seluruh orang yang amal di muka bumi ini, yang sholat, yang puasa, yang zikir, yang haji, yang umroh, yang sedekah, dari ujung barat sampai ujung timur, kutub utara sampai kutub selatan, itu Nabi Yunus alaihissalam dapat pahala sebanyak itu. Ya, dapat pahala sebanyak. Apakah kira-kira bisa seorang itu sholat sebanyak sholatnya besar, sebanyak sehebat puasanya seluruh orang yang di dunia ini? Gak bisa. Apakah bisa orang itu haji sebanyak, sesering, sehebat hajinya seluruh orang di dunia ini? Gak bisa. Lantas apa amalan Nabi Yunus alaihi salam sehingga beliau itu mendapatkan pahala yang seperti itu? Qalu wa innama kana dzalika litafakkur fi amrillahi allazi huwa amalul ghalab. Karena beliau suka merenungkan perintah-perintahnya Allah, hatinya beramal. Jadi orang kalau ngelamun-ngelamunkan yang bagus itu sedang beramal. Ngelamunkan, ya Allah, saya ini pagi tidak punya apa-apa, tiba-tiba sama Allah dikasih rezeki, maha baiknya Allah, padahal tadi saya subuh ya rodok telat, tapi kok masih diberi rezeki. Semoga ini bukan istidraj, bukan dilulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi saya ini kesempatan untuk bertobat, kemudian merenungkan ada langit, ada laut, maha besar Allah. Ini Allah kalau mau menghancurkan manusia, sekejap mata akan hancur. Tapi Allah tidak demikian. Allah beri manusia kesempatan untuk bertobat. Padahal Allah maha kuasa. Ini kan semua amalan hati. Dengan begini saja, dia bisa mendapat pahala yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abbas wa Abu Darda, dua sahabat Nabi Muhammad SAW, fikrah sa'ah khairun min qiyam laylah. Merenung sesaat, itu pahalanya lebih baik daripada qiyam laylah, berdiri sholat sepanjang malam. Bukan berarti kemudian ya wis tak ngelamun wae ora usah sholat. Bukan. Ini untuk perbandingan. Perbandingan orang yang sholat sepanjang malam itu kan bagus, pahalanya besar. Nah, orang yang merenung itu juga pahalanya luar biasa. Contoh, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ketika bermalam di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau radhiyallahu taala anhuma. Imam Ahmad bin Hanbal bilang sama putrinya, ini guru saya datang. Nah, putrinya itu penasaran ya, penasaran Imam Syafi'i seperti apa. Kenapa penasaran? Karena setiap kali doa, Imam Ahmad itu kalau habis sholat punya doa yang bagus. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tiap habis sholat. Kita sudah doakan ulama seperti itu belum ya? Doakan gurunya begitu belum? Rabbighfirli wali walidayya aja banyak orang lupa. Nah, ini habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Setiap habis sholat. Nah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran. Imam Syafi'i ini seperti apa? Ditunggu, dilihati sampai di rumahnya waktu ibadah. Kok malam gak sholat tahajud, justru tidur. Bangun dari tidur, sholat subuh, gak pakai wudhu, langsung sholat. Akhirnya lapor kepada ayahnya. Katanya, guru kamu ini hebat. Tapi kalau saya lihat, kok gak mengamalkan sunnah dengan baik? Tahajud. Tidak tahajud. Bahkan sholat subuh, gak berwudhu. Bangun tidur, langsung sholat. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada putrinya, coba kamu tunggu di luar pintu, saya mau nanya sama guru saya. Dengarkan jawaban guru saya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, semalam apa yang engkau lakukan? Ya, semalam apa yang engkau lakukan? Dijawab oleh Imam Syafi'i, saya rebahan. Saya rebahan. Beda enggak rebahan sama tidur? Beda. Saya rebahan. Kemudian saya buka hafalan Al-Quran saya. Jadi rebahannya, ngelamunnya Imam Syafi'i itu ngelamunkan Al-Quran. Lah kalau rebahan jenengan sama saya ngelamunkan apa? Ngelamunkan utang lah dia ada ya. Ngelamunkan utang. Ngelamunkan apa lagi? Tagihan. Ya, buka apalan tagihan-tagihan ini. Apalannya apa ini? Imam Syafi'i Al-Qurannya muncul. Ya, kemudian beliau buka itu Al-Quran dalam benaknya, dalam hafalannya. Dari mulai habis isya sampai subuh, saya buka-buka Al-Quran dalam hafalan saya itu, alhamdulillah saya temukan 100 persoalan yang belum ada jawabannya. Dan dalam perenungan tadi saya bisa langsung mendapatkan jawabannya. Nah itu kalau dibukukan tebelnya seberapa? Merenungnya Imam Syafi'i dari habis isya sampai subuh itu menemukan 100 persoalan dalam Al-Quran yang belum ada jawabannya di masyarakat. Kemudian Imam Syafi'i mencari jawabannya dan diberi oleh Allah jawabannya. Sehingga merenungnya dari mulai habis isya sampai subuh, kalau dibukukan itu ada 100 soal beserta jawabannya. Itu Imam Syafi'i. Nah, tiba-tiba adzan subuh. Jadi sholat ya, kemudian ngomong sama anaknya. Dengarkan putriku, coba lihat. Guru saya semalam itu gak tidur. Buka apalan Al-Quran, merenung apa maknanya, apa maksudnya, tadabbur terhadap Al-Quran. Makanya bangun langsung sholat, karena tidak tidur. Kalau rebahan tidak membatalkan wudhu. Kalau kita ini lain, kita ini kadang sambil berdiri tidur. Ada teman saya itu naik motor gitu ya. Naik motor nih teman saya, naik motor. Kemudian nabrak trotoar. Kenapa? Karena naik motor, kemudian tidur. Naik motor tidur. Naik mobil tidur itu masih wajar gitu ya. Mobil, roda 4. Kalau naik motor tidur, ini kan luar biasa. Naik motor tidur, nabrak trotoar. Nah, ini kita ini duduknya dalam posisi itu tidur. Apalagi rebahannya, bablas tidur. Jadi jangan disamakan dengan orang-orang yang soleh. Ini contoh merenung. Ini contoh merenung. Contoh lagi, merenung sesaat lebih utama daripada sholat sepanjang malam yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu dulu belajar gak pinter-pinter. Setiap belajar gak pinter-pinter. Belajar gak pinter-pinter. Akhirnya nawai itu keluar dari sekolah. Dah, saya gak mau sekolah lagi. Mutung. Patah semangat. Waktu jalan pulang, lihat ada sumur. Ada sumur. Nah, di sumur itu ada tali timba. Timba beserta talinya. Imam Ahmad kemudian melihat ada anak kecil lagi nimbo gitu kan. Kemudian beliau menghampiri sumur tadi. Dia juga nimba. Ketika beliau menimba, beliau melihat sumur tempo dulu, zaman dulu. Itu gak pakai apa kerean di tengah itu gak pakai. Tapi langsung dari pinggir. Dari pinggir diulur nanti ditarik. Sehingga pinggirnya sumur yang dari batu itu berlobang. Ya kan berlobang. Karena gesekan tali yang terus menerus. Maka Imam Ibnu Hajar berkata, dawong watu, batu saja. Kegesek tali terus menerus. Lama-lama jadi lobang. Nah sebodoh-bodohnya saya. Mosok ditetesi ilmu terus. Kok gak paham ya gak mungkin. Berarti saya yang kurang semangat. Ini merenung namanya. Ya ini namanya merenung. Hasilnya apa? Beliau langsung kembali belajar. Jadilah Ibnu Hajar. Dalam cerita yang lain, beliau melihat air yang menetes di sebuah batu. Netesan di batu karang gitu ya. Netes terus. Dilihat batunya kekok gitu ya. Batunya kekok. Nah, beliau heran. Masa saya bisa kalah otak saya sama tetesan air? Oh, air yang lembut saja bisa membuat batu itu berlubang. Masa otak saya kalah ya dengan air terhadap batu. Akhirnya beliau belajar jadi ulama besar. Dan jenengan juga merenunglah. Merenung baik untuk hidup urusan duniawi dan hidup urusan ukhrawi. Kalau kita mau merenung, kita lihat banyak sekali wali itu mantan preman. Coba lihat. Banyak orang soleh itu mantan preman. Dan semoga gak ada orang yang kelihatan soleh kemudian jadi preman. Ada orang ngomong mantan orang soleh, insya Allah tidak gitu ya. Nah ini kalau mantan preman jadi orang soleh itu banyak. Tadinya pencuri, ya kan? Tadinya perampok. Karena itu kita jangan putus asa. Merenung seperti itu, kita gak akan putus asa terhadap diri kita maupun kalau ketemu orang lain. Jadi orang lain diajari kok gak berubah-berubah, jangan khawatir, nanti ada waktunya, nanti ada masanya. Seperti Mahindra berjuang terus, belum dapat teman, Beb, gitu ya. Besoknya Jumat, maaf Beb, ini Jumat ini juga belum dapat teman. Kemudian SMS lagi, Jumat ini alhamdulillah saya dapat 2 teman, Beb, 1 Wonogiri, 1 sekitar Solo. Kemudian SMS lagi, Habib, Jumat ini saya mau dapat bawa 50 orang. Ternyata SMS lagi diralat, sekarang jadi 70 orang. Kenyataannya akhirnya bawa berapa ini? 73, nambah lagi kan? Ternyata bawanya 73 orang untuk ke majelis. Ganjaran beliau tetap kalah dengan saya, yang nyuruh saya soalnya. Ini untuk semangat gitu ya, untuk semangat. Nah, terus begitu, ini merenung. Oh ternyata, kalau kita mau berjuang, kita bisa. Nah kebanyakan orang zaman sekarang itu gak mau merenung. Hidup cuman ngelakoni saja tapi gak mau mikir. Kalau kita mau mikir benar, hidup itu enak. Mikir benar loh ya. Bukan mikir yang gak benar, gak benar. Kalau kita mikir benar, hidup itu enak. Ini alhamdulillah, di depan saya ini ada laptop. Ya ini kemarin, Jumat kemarin ada gak ini? Gak ada, ya kan? Bahkan saya seminggu yang lalu baru jual laptop juga. Ya, laptop saya jual. Subhanallah, saya pergi ke Jakarta hadir majelis. Ada salah satu yang suka nonton Ar-Raudhah nih via streaming. Orangnya malam ini juga nonton insyaallah ini. Ya. Anak muda, bukan orang kaya. Anak muda bukan orang kaya. SMS ke teman saya Mas Budi, SMS. Saya pengen kasih hadiah Habib laptop saya. Saya ingin kasih hadiah Habib laptop saya. Berangkat saya ke Jakarta, beliau nanya bisa ketemu Habib di mana. Saya bilang ini saya ada jadwal di sini, besok mau pulang. Malam ini ada di Tangerang. Jauh. Kata beliau, ya udah nanti saya akan nyusul ke sana. Saya berangkat naik mobil aja 1 jam lebih ya. Itu lewat tol tadi, jauh di Cikupa sana. Nah, subhanallah sampai di sana pas beliau ini juga nyampe di situ. Naik motor, bawa tas ransel, satu tas ransel itu laptop beserta peralatannya. Di situ saya merenung. Ini buat saya nilainya lebih mahal daripada dikasih uang 1M. Gak bisa. Kalau orang kaya ngasih 1M, itu kecil. Tapi kalau orang pas-pasan memberikan kemudian laptopnya untuk perjuangan jalan Allah, ini harganya luar biasa. Nah ini buat saya merenung. Buat saya merenung. Nah, kompoknya urip kok pedih. Kenapa kamu hidup itu takut untuk memberi, untuk mendermakan, untuk memberikan, mensumbangsihkan untuk Islam wal muslimin. Makanya jangan takut. Ya jangan takut. Banyak sekali orang-orang itu yang hidupnya lebih susah tapi lebih berani. Banyak orang yang kaya raya tapi gak punya hati baik terhadap masyarakat dan keluarganya sendiri. Tapi banyak orang yang pas-pasan tapi hatinya luar biasa. Nah ini bisa berubah, kita bisa berubah kalau kita mau mikir, kita mau merenung. Termasuk kalau kita mau merenung dengan benar, pasti selamat gak kena aliran yang ruwet-ruwet. Paham? Kalau mau merenung dengan benar, contoh ya, misal ada orang ngomong begini, sering solawatan, yasinan, rokok. Misal, udah kita buat sensus warga dunia yang solawatan, ziarah kubur, kita sensus. Kira-kira jumlahnya bisa dihitung gak? Gak bisa dihitung. Tapi kalau yang gak solawatan, gak tahlilan, kira-kira bisa diukur gak? Bisa. Begitu kan? Nah, yang masuk surga, ya itu. Yang sedikit. Terus kita-kita ini ngerokok. Ya, ngerokok, kabeh ngerokok ya. Kira-kira. Surga sepi gak? Sepi. Ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih disebutkan manusia yang terakhir keluar dari neraka, disuruh sama Allah masuk surga, ngomong pun kebak Gusti. Gusti, surga ini pun kebak. Dia lihat surga itu udah penuh sesat dengan manusia. Jadi kalau masuk surga itu cuma golongan yang kecil, golongan kecil masuk surga, golongan yang gede masuk neraka, itu enggak masuk akal. Makanya kita merenungkan. Terus contoh lagi, kemarin saya ceramah di Bekasi, ya. Kemudian sebelumnya malamnya saya ceramah di Klego. Ketika di Klego ngobrol dengan para kiai, ya, ngobrol di sana, saya nyebutkan sebuah ilmu yang saya dapat dari seorang habib yang sudah meninggal di Bogor sana. Habibnya itu kecil tapi lincah gitu ya. Pernah ngomong sama saya, novel. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini coba saya carikan hadisnya sambil apa namanya kita belajar ya. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Ya, kecuali yang tidak mau. Semuanya akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man aba. Sabda Rasulullah SAW. Semua umatku di hari kiamat masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Lantas siapa yang tidak mau masuk surga? Wahai Rasulullah SAW. Qala, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang melawan perintahku, asani menentang aku, maka dia tidak mau masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadisnya sangat sahih. Coba perhatikan kalimatnya Rasulullah SAW. Semua umatku hari kiamat akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ya, kecuali yang tidak mau. Sahabat nanya, siapa yang tidak mau wahai Rasul? Salam. Rasul menjawab, yang taat kepadaku masuk surga. Yang tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Kalau dilihat sirah asyahu kalimat, bentuk kalimatnya ini seharusnya bagaimana? Kalau menurut bahasa, siapa yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat kepadaku masuk neraka. Ya kan? Lawannya surga apa? Neraka. Siapa taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat kepadaku masuk neraka. Karena lembutnya hati Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, sangat pengasih, sangat penyayang. Rasul itu tidak mau menyebut neraka untuk umatnya. Rasul tidak mau menyebut neraka untuk umatnya. Maka Rasul bersabda, seluruh umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Yang taat masuk surga. Yang tidak taat tidak mau masuk surga. Rasul tidak mengatakan yang tidak taat masuk neraka. Kenapa? Rasul tidak mau ngecap umatnya masuk neraka. Lah sekarang kok ada sekelompok orang ngakunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ngakunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi sukanya suka ngecap-ngecap Muslim masuk neraka. Padahal sunnah Nabi mengajarkan, jangan sebut-sebut Muslim sebagai penghuni neraka. Muslim itu kalau memang ada yang jatahnya itu karena maksiat masuk neraka, tidak mau masuk surga. Halus gak nih Rasulullah SAW? Halus ya? Halus sekali. Ini gak mau masuk surga. Tidak dicap masuk neraka. Coba ini, kalau kita mau merenung seperti itu ya, mau merenung seperti itu, akan selamat. Gak kena yang macam-macam. Kemudian dilihat, Rasul bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya yadullah alal jamaah, tangannya Allah, kuasaan Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah untuk orang-orang yang hidup berjamaah dalam kelompok yang besar. Dan alhamdulillah kelompok yang besar ini ya kelompok yang suka tahlilan, yasinan, solawatan, ziarah kubur, ya. Kemudian yang suka maulid Nabi Muhammad SAW itu kelompok yang terbesar. Nah kalau kemudian yang kelompok terbesar dikatakan masuk neraka, itu tidak masuk akal sama sekali. Nah kita jangan sampai ketipu dengan ucapan, ketipu dengan tulisan, ya. Tapi gunakanlah akal pikiran, gunakan hati nurani. Itu bahan perenungan untuk kita semua, insyaallah. Lidawil albabi wal i'tibar alladhi aqadha min khalqihi man istafahu. Allah yang telah membangunkan dari hambanya orang-orang yang dia pilih. Aikodo, menyadarkan, membangunkan. Berarti kebanyakan hamba Allah itu enggak sadar. Kita termasuk yang mana? Dong-dongan. Sok sadar, sok rak sadar. Tapi banyak sadarnya atau banyak enggak sadarnya? Masih ingat ceritanya Bishr al-Hafi kemarin? Waktu rahasia huruf Ba itu masih ingat? Bishr al-Hafi dalam keadaan mabuk, lihat orang-orang di pasar lagi nginjak-nginjak lafaz Allah, ya kan? Ya, padahal itu yang lihat lagi mabuk. Yang nginjak tidak mabuk. Berarti yang sadar yang mana ini? Yang mabuk sadar, yang tidak mabuk enggak sadar. Betul kan? Nah, ini permisalan kita kalau dilihat oleh para wali kalau lihat kita, para wali itu lihat kita heran semua, iki mendem kabeh. Orang hidup ini pada lagi mabuk enggak sadar. Dilihat oleh para auliya, pesolihin, orang saya lihat begitu. Coba saya mau nanya. Kalau misalnya ini bara api, kemudian saya pegang begini, saya ketawa-ketawa. Ini termasuk saya sadar atau gelagrah? Misalkan handphone ini bara api, kemudian saya pegang sambil ketawa-tawa. Ini kira-kira sadar atau gelagrah? Gak sadar kan? Gelagrah, nekat ya kan? Mungkin dikatakan rojok begini ya. Sudah tahu bara api kok begitu kan? Atau ada orang megang pisau, kemudian di pukul-pukul ke badannya, ditusuk-tusukkan, wah sambil ketawa-ketawa ya. Orang kan mengatakan ini orang gila. Lah itulah keadaan kita setiap hari kalau dilihat oleh aulia wasolehin. Persis seperti itu. Di antaranya, maaf ibu-ibu yang pakai jilbabnya cuma kalau ke pengajian. Maaf ya bu ya, kalau pakai jilbabnya cuma ke pengajian. Alhamdulillah pengajian sudah pakai jilbab, tapi nastaghfirullah, pulang jilbabnya dibuka lagi. Padahal kalau lagi buka jilbab dilihat orang lain, itu setiap jengkal ya yang dilihat oleh yang bukan mahramnya itu dosa, dan dosa itu sama dengan api neraka. Jadi ibu seperti membakar dirinya sendiri sambil ngakak ketawa. Aslinya ibu bagaimana? Bu, gak berani jawab, Pak. Ya, ini ada kan yang begini. Ini kalau ibu. Kalau bapak, ya sama saja. Udah tahu haram, masih dideleng. Kan sama. Sama, gak ada bedanya. Tahu yang haram. Kita ini begitu. Tahu haram, diterjang. Ya, masih demikian. Makanya tadi kita waktu baca salawat kan doa minta ampun, ya Allah. Udah jelas yang haram, kita masih lakukan. Sudah jelas diperintahkan, masih kita tinggalkan. Kita minta ampunan kepada Allah. Udah alhamdulillah kalau mesti mau minta ampun. Banyak yang begitu tapi belas enggak mau minta ampun, bahkan enggak sadar kalau itu salah. Ini selalainya manusia ya, seperti dikatakan Imam Ghazali, manusia itu ada satu rajulun yadri ya annahu yadri, orang yang sadar kalau dirinya itu orang pinter ya kan, orang pinter, orang yang ngerti, orang pinter. Ini nomor satu. Yang kedua, orang yang tidak sadar kalau dirinya itu orang pinter. Kalau yang pertama bagus, sadar dirinya pinter. Ini orang alim, fattabi'u, ikuti dia. Yang kedua, orang yang dia itu tidak sadar kalau dirinya alim. Orang pinter tapi enggak sadar dirinya pinter. Nah, ini orang termasuk apa namanya? Lagi lupa dia. Ya, lupa tentang kondisi dirinya. Ingatkan kalau dia itu orang alim, biar dia mau mengajar, biar dia mau dakwah, biar dia mau menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ada satu lagi, orang yang bodoh tahu dirinya bodoh. Ya, orang bodoh tahu dirinya bodoh, dia akan belajar. Ini bagus, orang bodoh tapi tahu dirinya bodoh akan belajar. Insya Allah kita masuk yang ini saja. Ojo ngaku wong pinter. Ya, kita ini orang bodoh tapi sadar kalau bodoh, makanya mau belajar. Yang nomor empat, ini yang ngeri. Orang yang bodoh tapi gak ngerti dirinya bodoh, akhirnya tidak belajar. Saya tambahkan satu lagi, nomor lima. Pemahaman dari nomor empat, ini saya tambahkan nomor lima. Orang bodoh gak ngerti dirinya bodoh, sok keminter. Nah ini model begini banyak ini. Ya, orang bodoh gak ngerti dirinya bodoh tapi sok keminter. Nah, ini yang repot, yang begini banyak di kampung kita. Banyak enggak kira-kira? Banyak. Ya, termasuk itu yang bodoh-bodohkan ulama yang model begini. Ya, model-model seperti ini. Nah, orang-orang yang lupa hendaknya diingatkan. Nah, dari hamba Allah yang macam-macam ini ada orang-orang yang disadarkan oleh Allah. disadarkan oleh Allah. Aikullah. Allah yang menyadarkannya, Allah yang bangunkannya. Jadi Allah yang bekerja. Bangun kamu. Boom. Disadarkan oleh Allah. Siapa ini? Manistofahu min khalqi. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Judulnya Allah yang milih. Kira-kira kalau Allah yang milih, pilihannya Allah itu tepat atau enggak tepat? Pasti pas kan? Makanya kalau ada orang yang udah dipilih sama Allah, jangan kebanyakan kita komentari. Jangan kebanyakan kita komentari. Yang udah dikenal ini orang soleh, kenal kualiannya. Jangan kebanyakan kita komentari. Allah udah milih. Jangan dilihat. Wah, hey, wong soleh. Tapi ki bapaknya disik, ngono. Jangan komentari seperti itu. Oh ini orang soleh. Ya dikenal orang soleh. Tapi yaudah ini orang gue murid. Ya, gak punya murid. Ngopo belajar karo dek, belajar sama yang lain lagi. Jangan seperti itu. Pokoknya ada orang yang udah dipilih sama Allah. Ini orang-orang soleh. Jangan lihat latar belakangnya apa. Ini orang soleh, ikuti dia. Ya, ini orang soleh, lindungi dia. Ini orang soleh, ya kita jaga. Jangan sampai kemudian orang soleh ini tidak apa dekat dengan kita, akhirnya ngilang. Banyak orang soleh ngilang sekarang ini. Banyak yang menghilang. Menghilang apa? Karena masyarakat sekitarnya tiap datang urusannya fulus. Jadi Habib, saya ini pusing, utang banyak. Minta doa biar cepat sugih. Minta doa biar tokonya laris. Akhirnya lama-lama gerak ditemoni wong urusannya duit. Padahal orang soleh itu mereka hidupnya akhirat, enggak mau hidup urusan dunia. Lama-lama ya menyingkir. Lama-lama menyingkir, ger ditemoni kok urusannya duit. Coba sekarang orang datang ke orang soleh ngomongnya seperti ini, sedikit sekali. Yai, saya sumpek yai. Kenapa? Kenapa saya kok sholat subuh telat terus? Yang model begini nih banyak atau sedikit? Yang telat banyak. Yang telat. Tapi yang datang kiai nangis-nangis, sedih, sumpek, dipikir ini kiamat tiba. Kenapa? Kenapa? Kulo ni piyai, gur salat subuh kok telat terus, gitu ya. Jadi tak pasang beker nanti 10. Gitu. Tapi benar sok yo remuk kabeh, banting semua. Gitu. Ya yang begini, kira-kira banyak tak? Sedikit yang telat banyak, tapi yang datangi ulama untuk cari tombo hati itu sedih. Sedikit. Yai, saya pengin tahajud tapi kok enggak bisa bangun. Caranya gimana yai ya? Apa saya ini kebanyakan dosa yai? Kok sampai seperti ini? Tapi saya mau mendek dosa juga belum bisa yai. Sekarang semakin sedikit. Makanya orang-orang soleh ini kalau kita ada di kampung kita, masyarakat kita, ada orang yang dikenal kesolehannya, ta'adub harus. Kita harus ta'adab. Nah ta'adab ya, pegang adab terhadap orang-orang soleh tersebut. Fazahadahum fi hadzidar. Nah mereka orang-orang soleh ini setelah dipilih Allah, sifat utamanya sama Allah dibuat zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Cuman jangan salah tafsir. Zuhud itu artinya di hatinya sekecil apapun tidak ada bagian dunia. Di hatinya sekecil apapun tidak ada bagian dunia. Jangan ngaku-ngaku loh kita. Zuhud tidak ada hubungannya dengan kekayaan atau kemiskinan. Zuhud itu adanya dalam hati. Jadi di hati sama sekali tidak ada dunia. Jangan kita mengatakan, oh saya sudah zuhud, ustaz, yai sudah zuhud, nanti dulu. Lawang sandal di teleh neng jobo cek mikir ilang apa orang. Itu bilang zuhud. Ya kan? Ini kalau orang yang zuhud betul, gak mikir dia. Gak ada perasaan sandalnya ilang, takut. Gak ada. Motornya ilang, takut. Gak ada. Usaha. Parkir yang benar, dikunci yang benar. Tapi gak ada pikiran ilang apa orang. Ilang apa orang. Kalau begini namanya dunia ada dalam hatinya. Orang yang zuhud tidak begitu. Udah dijalankan, diterapkan dengan benar. Tawakal Allah. Kira apa tawakal? Untamu talenono. Tawakal udah pasrah. Masuk masjid. Nah kita sekarang tidak begitu. Dari yang kecil sajalah. Paling kecil. Harta yang ada pada kita itu kalau hilang mesti bingung. Ya hilang bingung. Kedudukan hilang juga bingung. Pangkatnya hilang juga bingung. Nah itu dunia. Cinta kedudukan, cinta pangkat, cinta harta, dan lain sebagainya itu dunia. Nah ini tidak boleh dalam hati. Dunia itu cukup di kantong. Diambil, buang. Ambil, buang. Kalau dunia di hati, ngerogohnya kan? Kangelan, pasti sakit. Masih ingat kan ceritanya seorang nelayan yang kebetulan dia itu ulama, hidupnya mancing dari apa namanya, di belakang rumahnya ada kali, sungai, beliau mancing, hasil pancingannya tadi ikannya beliau makan, sebagiannya disedekahkan. Kira-kira zuhud gak ini? Zuhud, ya. Ternyata beliau akhirnya dalam cerita yang panjang nangis-nangis. Ternyata saya masih cinta dunia. Loh, kenapa ya kok jenengan merasa masih cinta dunia? Sebab saya masih mikir, kalau sampai mancing nanti gak dapat ikan, terus makannya bagaimana? Jadi masih ada rasa takut kalau gak dapat ikan. Jenengan ada rasa takut kalau dipecat dari perusahaan, nanti bagaimana ya? Hidupnya gimana? Ada perasaan takut nanti kalau misalnya rumahnya terbakar terus piye? Perasaan takut, kekhawatiran-kekhawatiran terhadap dunia. Nah itu namanya dunia. Kita belum zuhud. Zuhud ini makom yang tinggi. Izhar fit dunia. Kalau kamu bisa zuhud terhadap dunia, Allah mencintaimu. Sudah hadis disebutkan begitu. Kok gampang ya? Gampang kok saya ini? Gampang. Ojo ke dunia, dicintai Allah. Mau dapat cintanya Allah kan gak gampang tuh. Nah makanya ada orang tuh terkadang kelihatan sholat sunnah sedikit. Puasa sunnah sedikit. Zikir sedikit. Sholat cuman yang wajib. Tapi hatinya kualitasnya luar biasa. Semisal. Mohon maaf ibu-ibu yang pakai perhiasan emas misalnya. Pakai emas. Sama ibu-ibu yang pakai perhiasan imitasi. Saya mau nanya. Harganya sama enggak? Beda kan? Imitasi cincin 15. 5 di kanan, 10 di kiri. Imitasi semua ini. Sama satu emas berlian kecil di jari kelingking. Kira-kira mahal mana? Emas ini kan? Nah ini juga permisalan demikian. Ada orang-orang yang hatinya emas. Orang-orang yang hatinya emas itu amalnya sedikit saja. Tapi pahalanya luar biasa. Nah kalau orang-orang gak punya hati emas, walaupun itu dia amalnya luar biasa, pahalanya gak bisa mengalahkan orang yang berhati emas. Makanya dalam banyak cerita, ini orang-orang yang zuhud dapat makam tinggi itu gampang. Dapat makam tinggi gampang. Kenapa? Di hatinya tidak ada dunia. Di hatinya enggak ada dunia. Padahal dunia itu kotor. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Dunia ini sudah dikutuk sama Allah dan terkutuk segala sesuatu yang ada di dunia kecuali zikrullah. Ya, zikir kepada Allah. Wa mawalah. Dan segala sesuatu yang bisa menolong untuk berzikir, alat-alatnya, sajadah, ya, ini majelis ini kan alat untuk zikir. Ini mic ini enggak dilaknat karena apa? Mic-nya digunakan untuk zikir. Mic untuk karaoke nanti dulu. Ya, beda karaoke yang enggak benar loh ya. Nyanyi yang enggak benar, beda lagi hukumnya. Tapi kalau untuk majelis, untuk ceramah, untuk zikir, untuk selawatan, ini alat bantu untuk berzikir. Tasbih. Ya, tasbih. Ini enggak dilaknat sama Allah. Semua yang bantu untuk berzikir. Wa 'aliman aw muta'alliman, orang yang berilmu dan orang yang cari ilmu. Itu enggak dilaknat sama Allah. Nah, begitu orang zuhud, di hatinya enggak ada dunia. Begitu hatinya kosong enggak ada dunia, Allah lah yang bersinar di dalamnya. Dia pun mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Gampang atau susah? Bu. Ibu kedonyan mboten, Bu? Suka kepemilikan enggak, Bu? Jadi kudung ada 15 disimpan terus padahal enggak pernah dipakai. Saya punya teman Masya Allah. Itu lihat gelangnya. Lihat gelang kan? Ibu punya gelang kan, Bu? Ya, gelang ada yang gelangnya 5, 10. Terus kalau dipakai tambah ayu kah? Yora. Podo wae. Apa hubungannya gelang sama wajah? Enggak kan? Enggak nambah kan? Cantik. Ya, apalagi kalau enggak matching, tangannya hitam, gelangnya warna apa gitu ya. Tambah bingung saya nonton itu, babi. Bingung. Gelang 10. Itu kalau dipakai. Kalau enggak dipakai, disimpan di lemari. 10 ditaruh di lemari. Manfaat enggak? Enggak manfaat. Tapi mau ngasihkan ke orang lain, abot. Eman-eman. Eman. Pohon ini sayang ini ya. Oh sayang saya. Model begini namanya kedunian. Lah ini namanya belum zuhud. Nah orang yang zuhud lain. Nih lihat ada satu orang sakit. Satu orang sakit. Gak punya biaya. Dia lihat mau bantu gak punya apa-apa. Punyanya gelang. Gelangnya dijual. Aku ngoyo orang. Ya kan? Make juga sih. Tidak. Gelang dijual. Biar apa? Tuh dapat biaya rumah sakit. Itu nanti gelang kamu gimana? Ora kanggo dunyo, golek meneh gampang. Cari lagi gampang. Ini namanya zuhud. Ya ini termasuk bagian dari zuhud. Nah yang gitu-gitu bisa enggak kita? Mulai nanti pulang dari sini, coba diteliti di rumahnya barang yang jarang dipakai, jual. Jual tapi beli yang baru. Untuk kebutuhannya manfaat, maksudnya begitu. Enggak takut kehilangan gitu loh, enggak takut kehilangan. Yang enggak dipakai, jual. Saya belajar sedikit terdikit belajar zuhud. Ini tembok nih contoh nih. Tembok ruangan ini. Ini kan ruangan depan saya nih. Itu kan kamar itu. Ya, mestinya kalau jadi kamar kan enak ya. Jadi kamar enak. Cuman apa manfaat kalau jadi kamar pas pengajian enggak diisi orang. Isinya cuma Mas Romi aja sendiri di situ tekuk-tekuk komputer kan enggak manfaat. Enggak manfaat. Biar manfaat bagaimana? Ya temboknya jebol, blok gitu kan. Jebol, akhirnya bisa diisi orang. Itu namanya manfaat. Nanti insyaallah sebentar lagi kita jebol semua. Biar manfaat ya, Bu ya. Insyaallah sebentar lagi jebol semua, cuman bertahap, bahkan jebol dulu. Biar manfaat. Jangan apa ya? Gimana kepemilikan barang itu enggak zuhud. Di awal-awal kita berdoa salehin, kita diingatkan orang-orang soleh cirinya yaitu enggak ketunya, zuhud terhadap dunia. Bukan berarti miskin. Nah, ini kadang salah. Oh, wong wali ki miskin kok sugih berarti duwali. Padahal banyak orang miskin masuk neraka juga, Bang. Banyak wis miskin ora salat cita. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik, dunia sengsara, akhirat telah celaka. Kan enak dunia sengsara, akhirat bahagia. Gitu. Ya enggak. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Kan seperti itu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sayyidul Maulid Simtu Duror, beliau mengatakan akhir zaman ini orang kaya yang bersyukur itu lebih utama derajatnya daripada orang miskin yang sabar. Miskin sabar, gampang atau susah? Banyak orang miskin gresulo kan, kurang mampu tapi gresulo. Orang kaya syukur, banyak enggak? Dikit orang kaya syukur itu di dikit, yang banyak kaya lupa. Yang banyak itu orang kaya lupa. Kaya syukur itu sedikit. Nah, urusan zuhud gak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Banyaknya harta sedikit harta enggak. Kadang ada orang itu duitnya turah-turah, tapi dia zuhud. Kenapa? Gak ada di hatinya. Uangnya gak ada di hatinya. Semua letaknya di luar dirinya ini. Jadi gak ada merasa memiliki sesuatu. Semua miliknya Allah, bukan milik saya. Tapi jangan kemudian jenengan datang ke rumahnya orang yang seperti ini. Ada satu kisah ini, satu orang itu Ramadan keliling minta-minta, ya keliling minta-minta Abu. Kemudian ngomongnya itu dengan bahasa, saya minta hakullah. Hakullah itu kalau diartikan haknya Allah, miliknya Allah. Saya minta miliknya Allah, bukan milik kamu. Yang saya minta miliknya Allah. Ada satu rumah besar, ya bagus. Ada orang lagi ngechat rumah itu. Ya ini orangnya masih hidup, insyaallah panjang umur, bukan di Solo. Kebetulan ini orangnya orang kurang mampu, cuman dipinjemin rumahnya orang agak kaya. Suruh tinggal di situ dulu. Nah, dia ngecat rumahnya. Nah, pas siang-siang Ramadan, menjelang zuhur, panas-panas, datang orang-orang minta-minta. Saya minta Abdullah. Sama agak keras minta gitu kan. Saya minta miliknya Allah. Nah ini orang yang di atas juga kodoh pas-pasannya. Jadi wong ra duwe diparani karo wong ra duwe. Nah yang di atas lagi kuasa, ngecat capek, yang di bawah teriak-teriak minta haknya Allah. Yang di atas turun, tunggu sebentar, masuk ke dalam, ganti baju, cuci muka, wudu, pakai sarung, baju takwa, pakai peci, yuk saya ajak kamu ngambil haknya Allah. Digandeng, kemana? Ayo ikut aja saya. Dibawa ke masjid. Itu celengan tuh haknya Allah itu. Ya, itu karpet ini haknya Allah. Kalau hak saya enggak punya apa. Kalau mau bawa nanti dikeprui sak kampung gue. Ya, mau haknya Allah itu karpetnya masjid, apa mikrofon sound system itu haknya Allah. Kata orang tersebut mau nyadarkan gitu ya, maunya nyadarkan. Jangan kemudian kita ngomong ini miliknya Allah. Maling motor ini miliknya Allah, repot kan. Saya pernah ketemu orang model begitu. Jadi nasallahu alaihi wa sallam min dzalik. akalnya berubah gitu ya, akalnya berubah, dia menganggap semua miliknya Allah. Jadi ngambil mobilnya orang enggak apa-apa, miliknya Allah. Ya, ngambil barangnya siapapun enggak apa-apa, itu miliknya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Memang semua kita yakini miliknya Allah, tapi ada aturannya. Nah, jangan kemudian kita menganggap, "Oh, ini orang kaya ini kalau enggak mau ngasih berarti enggak zuhud," enggak begitu. Enggak seperti itu. Orang itu ngasih juga ada tempatnya. Ngasih ada posnya. Ngasih juga dilihat nih orangnya layak atau tidak. Yang dikasih banyak siapa? Yang diberi sedikit ya, siapa? Semua itu ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, zuhud ini kunci untuk menjadi kekasih Allah. Enggak ada kekasih Allah yang tidak berzuhud. Semua kekasih Allah pasti berzuhud. Jadi enggak mungkin jadi wali kalau tidak zuhud. Makanya ojo ngaku-ngaku awake dhewe wali. Soalnya kita ini ya masih begini. Bu, Bapak diajari zuhud ya, Bu ya. Besok Ibu minta yang banyak sama Bapak ya, Pak. Zuhud, Pak, kasihkan saya aja, Pak. Minta sama Bapak yang banyak. Nanti kalau Bapak enggak ngasih, Ibu bilang zuhud. Zuhud. Buat anak istri itu fadilahnya luar biasa. Na'am fazahadhum fi hadzal. Wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamati afkar. Dan Allah akan menyibukkan orang-orang yang pilihannya Allah itu, orang-orang soleh tersebut disibukkan oleh Allah dengan apa? Bi muraqabatihi. Setiap saat sibuk pikirannya mikirkan Allah. Kalau pikiran kita mikirkan siapa? Orang soleh itu pikirannya sibuk mikirkan Allah. Ini saya lagi dilihat sama Allah, kira-kira Allah senang enggak sama saya? Saya lagi dilihat sama Allah, kira-kira Allah cocok enggak dengan apa yang saya perbuat? Saya lagi dilihat sama Allah, kira-kira Allah ridho enggak dengan apa yang saya lakukan? Mikir nih Allah menilai saya seperti apa? Sibuknya begitu. Lah kalau kita sibuknya mikirkan orang lain. Betul enggak? Pikirkan pandangan orang lain, pikirkan penilaian orang lain. Mikirkan yang tadi bagaimana nanti responnya orang lain, tapi kita enggak mikir responnya Allah. Contoh. Ini contoh ya. Mohon maaf Pak. Bapak punya anak gadis. Punya anak gadis. Usia udah Pak. Balik kan begitu. Nah ini ada orang tua yang merasa malu kalau anaknya pergi ke pesta perkawinan pakai busana muslimah. Apa omongane wong masuk kondangan kok nganggo rapat-rapat ngono. Ya pakai pakaian adat ya. Bla bla bentuknya seperti ini sehingga ada bagian-bagian yang terbuka karena malu dipandang manusia nanti kalau rapat, tapi tidak malu takut atau atas pandangannya Allah. Ini kebanyakan manusia mikirkan. Contoh saya ditanya nih sama orang Habib ya kita ini kan diajak salaman sama orang ya, yang ajak seorang pria, saya perempuan diajak salaman sama seorang pria. Ini kan nanti kalau enggak saya terima tangannya kan enggak enak, wong ini bos saya. Tersinggung nanti, ya kan? Tersinggung. Ya. Enggak enak, tersinggung, nyakiti hatinya dan lain sebagainya. Akhirnya jabat tangan, salaman gitu kan, enggak dicol-col gitu. Terus begini lama nih salamannya. Ini kan dosa, bukan mahramnya. Lah untuk urusan yang begini ya, jangan jaga hati manusia. Mau marah, mau jengking, mau apapun terserah. Tapi kita perhatikan kira-kira Allah bagaimana? Allah senang enggak? Allah enggak senang tinggalkan. Kalau Allah senang lah, lakukan. Kalau Allah senang enggak usah ngurusin orang. Satu dunia mau benci silakan. Satu dunia mau benci silakan. Makanya Rasulullah SAW enggak peduli manusia mau ngomong apa. La ilaha illallah. Wah, kamu gila, kamu begini tukang sihir. La ilaha illallah. Terus jalan. Tapi kita jaga adab-adabnya tetap dijaga. Semuanya dijaga. Tapi jangan takut penilaian manusia kalau kita berada dalam jalannya Allah. Dan takutlah atas penilaian Allah meskipun jalan kita dipandang manusia semua benar. Semua orang mandang nih, ya ini benar, ini oke. Tapi kita tahu kan kira-kira Allah bagaimana. Kira-kira Allah bagaimana dengan kita. Dan itu taunya kalau kita punya ilmu. Lah orang soleh hidupnya merenungkan terus bagaimana penilaian Allah. Bahkan ada di antara mereka yang selama sekian puluh tahun tidak berani dangak ke langit. Nah, dangak ini gak berani. Jadi nunduk terus. Kenapa nunduk terus? Malu sama Allah. Saya dilihat sama Allah, malu sama Allah. Orang malu itu kan nunduk kan? Jalan sambil nunduk karena malu. Nah ini orang soleh gak berani dangak, mendongkakkan wajahnya ke arah noleh ke arah langit karena apa? Malu, ya. Sifat malunya kepada Allah semakin terasa sampai tubuhnya itu terus dingkluk, ya, terus dingkluk. Di Al-Qur'an disebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu kalau jalan di muka bumi, mereka dengan jalan yang lembut sekali sambil menundukkan diri. Ini ciri-ciri orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Habib Husain bin Anis, potol kasih tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyibarkan fi ala kulli hal. Kama yuhibbu alla ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ikut belajar di sini. Mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Novel barusan. Saya mungkin mau menambahkan sedikit aja. Dari terakhir banyak dibicarakan tentang zuhud. Zuhud ini saya masih ingat kalau di dalam kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhahul Asrari Ulumil Muqarrabin. Itu disebutkan bahwa zuhud itu didefinisikan sebagai at-taqallul minal asya. Ya. Jadi mengambil sedikit dari apa-apa yang ada, dari segala sesuatu. Kalau menurut ajarannya Ki Suryo Mentaram, ya, Ki Ageng Suryo Mentaram, kalau tidak salah, itu disebutkan oleh beliau sak perlune, sak cukupe, sak butuhe. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira mungkin mirip seperti itu. Nah, sehubungan dengan zuhud ini ada cerita yang bisa diambil hikmahnya. Ada, kita pernah dengar Dano Galilea. Yang satu lagi, Laut Mati. Laut Mati itu airnya busuk baunya. Warnanya juga tidak menarik. Karena di situ kandungan garamnya terlalu tinggi. Karena airnya busuk, keruh, maka dalam air itu tidak ada apa-apa. Tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada ikannya. Karena tidak ada ikan, airnya baunya busuk, maka tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Dan tumbuh-tumbuhan juga di sekitarnya tidak ada, gersang. Gitu. Sebaliknya, tidak begitu jauh dari tempat itu ada Danau Galilea. Danau Galilea itu airnya segar, danaunya kaya dengan kehidupan, banyak ikan, berbagai jenis ikan hidup di situ. Karena airnya segar, danaunya kaya dengan kehidupan, maka banyak orang yang tinggal di situ. Karena banyak orang yang tinggal di situ, maka suasananya juga hidup. Banyak tumbuhan, jadi di sekitar situ tempatnya indah. Padahal Laut Mati dan Danau Galilea ini sumbernya sama, yaitu Sungai Yordan. Kenapa kok bisa seperti itu? Sumbernya sama. Semuanya ini, dua tempat ini berasal, airnya berasal dari Sungai Yordan. Kok bisa? Kok bedanya sangat sangat jauh itu? Karena apa? Kalau Laut Mati itu semua air dari Sungai Yordan itu masuk ke situ, dia enggak kemana-mana. Galilea itu air dari sungai masuk ke danau itu, kemudian dari danau ke sawah situ, ke sawah sana, ke sawah sebelah sana yang situ. Jadi akibatnya apa? Airnya selalu segar. Nah, itu bisa juga diambil pelajaran bahwa kalau kita ini mau seperti Danau Galilea, kita lihat rumah kita ini. Rumah kita ini gambarannya seperti apa? Seperti Laut Mati atau Danau Galilea? Kita lihat lemari kita. Kita hitung kudung kita tadi kan sebut kudung kan. Kudungnya ada berapa? Yang dipakai berapa? Kudungnya ada 15. Yang biasa dipakai cuma 4. Ya sudah. 15 dikurangi 4. Nah, 11-nya dialirkan ke sana, ke sini, ke situ, nanti insya Allah akan muncul kudung-kudung baru yang jauh lebih menarik. Nanti nanti akan banyak orang-orang yang datang sama kita karena merasa kita ini orang yang dianggap memberi manfaat kepada lingkungannya. Periksa sepatu, pakaian, celana, ya. Nanti sampai di rumah, kita tadi kan diantara yang diajarkan oleh Ustaz Novel tadi kan ada, kita diminta untuk merenung. Nah, itu ada hadis yang at-tafakkur sa'ah, katanya. Nah, lebih baik dari ibadah setahun, bayangkan. Karena tafakkur ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam apabila kita tafakkur, kita bisa mendapatkan pengertian. Nah, pengertian itu yang nanti bisa merubah jalan hidup kita. Nanti kita lihat, sampai di rumah, kita renungkan. Mana ini di antara kekayaan kita, harta-harta kita yang perlu dialirkan. Nanti insya Allah, kalau sarung itu gak pernah kita pakai, tapi kita simpen terus, ya gak akan dapat sarung yang baru. Tapi kalau sarung yang gak pernah dipakai, atau baru kita pakai sekali, masih layak untuk dihadiahkan, kita hadiahkan, insya Allah akan muncul sarung-sarung yang baru. Akan muncul kudung-kudung yang baru, pakaian-pakaian yang baru, begitu juga yang di kantong. Yang di kantong, itu kalau kita mau pakai tadi, at-tajallul minal asya, kalau kita alirkan, maka nanti akan mengalir lagi sumber-sumber yang baru, yang lebih segar, yang lebih banyak. Nah, kata yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi Anda sekalian. Jadi ini tambahan yang sangat menarik ya. Bu, Bapak, hadirin semuanya, pendengar di rumah, pemirsa di kediaman Anda masing-masing, coba dilihat nanti bagaimana di rumah kita, di lemari kita, apa yang kira-kira bisa dialirkan. Seperti kamar mandi itu. Jadi kalau gambaran laut mati ya. Laut mati itu jadi laut mati, baunya busuk, warnanya enggak enak, karena airnya netep di situ, enggak mengalir kemana-mana. Tapi danau tadi apa namanya? Galilea. Danau Galilea. Ini saya baru dengar namanya. Danau Galilea ya. Danau Galilea ini sumbernya sama dari Sungai Yordan, tapi ternyata ya airnya seger, enak, dan sebagainya. Soalnya dari danau itu mengalir ke sawah, ngalir ke sungai yang lain, ya kan, ngalir kemana-mana. Jadi airnya seger. Sama dalam hidup kita, yang kita miliki alirkan, nyah-nyoh. Paham? Ya, nyah-nyoh. Apa yang kita miliki, alirkan begitu. Ilmu, alirkan, ajarkan pada orang lain. Itu nanti ilmunya akan seger terus, gak mati. Jadi ilmunya gak cuma ilmu model begitu saja, enggak. Ya, diamalkan, diajarkan, tempat juga begitu. Yang punya mobil, saya bangga nih, teman-teman saya dari Andong, masya Allah. Ini ibu-ibu, bapak dari Andong yang punya mobil, mobilnya itu sampai carry bukaan belakang itu ya, dikasih terpal biar manfaat, diisi manusia terus. Saya yakin tuh nggak lama bakal beli mobil yang ketutup tuh nanti. Dialirkan soalnya, karena ini mobilnya digunakan untuk ngangkut orang. Bahkan ada yang subhanallah sampai menyewakan elok, ya, nyewa berapa elok untuk ngangkut. Ngangkut apa orang itu pasti uangnya akan terus ngalir, gak mungkin gak. Kenapa? Ditungake cakol. Semua doakan semoga cuma depan dapat rezeki, bisa ngangkut orang banyak lagi dan seterusnya. Ini namanya dia dialirkan, dipakai. Lah apa yang kita punya itu gunakan gitu loh. Jadi jangan beli mobil buat jalan-jalan. Beli mobil jalan-jalan ke majlis ilmu. Beli rumah jangan ya Allah mubazir rumah. Rumah mubazir apa? Rumah gede, makrong-makrong, cuma untuk tinggal 5 orang. Mubazir. Maksudnya mubazir kenapa cuma tinggal 5 orang? Bukan untuk terima tamu. Ya lain, bangun rumah besar untuk apa? Terima tamu, senang sama tamu. Untuk apa? Tampung majelis ilmu. Walaupun cuma selapan sekali di rumahnya ada yasinan, ada solawatan. Nah ini rumah yang barokah, mengalir terus rumahnya. Yang demikian. Sampai di sebuah daerah di Irak sana, Bet. Ada satu kota yang tidak ada penginapan. Masih ingat cerita saya kan? Satu kota itu enggak ada penginapan, soalnya setiap rumah di kota itu menyediakan kamar-kamar gratis untuk setiap tamu yang masuk kota tersebut. Sehingga orang kalau buka hotel enggak laku. Kenapa enggak laku? Warganya doyan terima tamu. Lain dengan kita, kalau ada tamu tutupin pintu. Ojo mampir. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana sabda Rasulullah, manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Ahabun nasullah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kira-kira punya semangat enggak untuk zuhud? Taqallul mil asya. Ngambil sedikit dari segala sesuatu. Dapatnya banyak, diambilnya sedikit. Lainnya dibagikan pada masyarakat. Makanya tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Kadang orang miskin, ya, terus itu sedikit, tapi dipegang. Itu namanya ngambil banyak. Namanya ngambil banyak. Karena ngambil itu prosentase. Mengambil itu prosentase. Nah, kemudian, ini untuk menutup majlis ini, nanti ada satu yang mau saya sampaikan dari lagu tadi, jagalah hati. Ini masih ada pengumuman soal, dan nanti saya mau, kalau ada mau, saya minta malam hari ini satu atau dua soal saja, ya, nggak usah banyak. Satu ibu-ibu, satu bapak. Tapi sebelumnya saya pengen tadi loh, lagu jagalah hati. Hadirin, hidup itu kan sebetulnya kalau hatinya enak jadi enak, betul nggak? Contoh-contoh, saya misalnya, ya, hati saya enak, nggak ada benci sama orang, nggak musuhi orang, ketemu siapapun enak, gak? Enak, karena siapapun yang kita temui nggak menimbulkan efek, nggak ngefek di hati, nggak ngefek, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi coba kalau kita punya rasa nggak suka sama seseorang, begitu ketemu boleh jalan liane, muter dari jalan yang lain. Kita ini jadi seperti itu. Hati seger, senang, masya Allah, habis ketawa, enak, bahkan habis nangis, habis doa, ketemu satu orang, bruwet. Karena hati kita ada rasa enggak cocok. Makanya jagalah hati, jangan kotori, kata Agim itu kan, jagalah hati, jangan dikotori, buat hati itu enak. Nah, masih ingat kisahnya Rasulullah SAW waktu di masjid, dalam masjid Rasul ngomong sama sahabat, sebentar lagi akan masuk ke masjid ini seorang penghuni surga. Seorang penghuni surga. Bukan calon loh, ya. Kalau calon itu belum tentu jadi. Rasul dalam hadisnya selalu rojulun min ahlil jannah. Bukan rojulun, seorang pria nantinya masuk surga, bukan. Rojulun min ahlil jannah. Min ahlil jannah. Seorang yang udah jelas dia itu penghuni surga. Sahabat yang di dalam masjid gelora kabeh kecewa. Kenapa kecewa? Ngerti omongan aku yang jobo. Kalau tahu begitu, kita di luar saja kan ada kesempatan masuk. Bisa, siapa tahu orangnya saya. Masing-masing berpikir seperti itu. Masuk satu orang, yang masuk orang biasa. Bukan sahabat yang ahli tahajud. Bukan sahabat yang ahli sodakoh. Bukan sahabat yang ahli wirid. Bukan. Biasa. Pergi ke pasar, sholat 5 waktu. Ke pasar, sholat 5 waktu. Besoknya, di masjid yang sama, Rasul ucap kalimat yang sama, yang masuk orangnya yaitu juga. Aneh-aneh. Di hari ketiga, Rasul ucap hadits yang sama, yang masuk juga orang yang sama. 3 hari berturut-turut. Mungkin kita cuma pernah dengar itu sekali gitu, ya. Enggak sekali itu, 3 hari berturut-turut. Akhirnya seorang sahabat penasaran, singkat cerita, kemudian berbohong kepada orang tadi. Mohon maaf, saya lagi bertengkar dengan istri saya. Saya ini mau ngasih pelajaran terhadap istri saya. Saya mau tidur di luar rumah saja. Ini banyak suami sekarang gitu, ya. Kalau mau ngasih pelajaran sama istrinya, kemudian tidur di luar rumah. Hati-hati, istri zaman sekarang gak istri zaman dulu. Istri zaman dulu dibegitukan, kemudian minta maaf dan lain sebagainya. Istri zaman sekarang dibegitukan, boleh ganti. Ya bu, ya. Beneran, kan? Orang usah mulai sih. Risan. Umur 50 ganti, boleh ke umur selawe. Jadi ganti nih, na'udzubillah min zalik. Nah, ini kalau bisa, ini dia berbohong untuk kebaikan, biar bisa nginep di situ loh, ya. Akhirnya nginep di situ. 3 hari disidiki, amalnya biasa, sholat cuma ke masjid, 5 waktu hidupnya di pasar. Akhirnya gak tahan nanya, kamu ini kok dikatakan Rasul penghuni surga, amalanmu apa? Oh, saya gak punya amalan apa-apa. Dipaksa terus didedes. Akhirnya beliau ngomong, ketika pergi, sudah pergi putus asa kan, gak ada amalannya. Pergi, dipanggil, pulang-pulang dia. Mungkin ini, saya itu tidak pernah tidur dan bangun tidur dengan hati yang mendam benci kepada seorang muslim. Jadi tidur dan bangun tidur itu artinya sama semua muslim, gak ada permusuhan sama sekali. Bisa enggak? Jangan ngaku-ngaku lo ya. Sulit itu, enggak gampang. Sulit. Dari sulitnya itu ya. Enggak gampang. Ibunda dari Habib Husain bin Anis ini, saya dengar sebuah cerita tentang ibunda beliau almarhumah Asyarifah Syifa. Setiap mau tidur, Beb, yang saya pernah dengar, setiap mau tidur itu mintakan ampun untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah umatnya Rasulullah dan ampunilah semua orang yang punya salah kepada saya, ya Allah. Memaafkan semua orang. Kakeknya Habib, ayah dari kakeknya Habib Husain, Habib Ali itu, Al-Habsyi, Sayyidul Mualif bin Tudurar. Kalau mau tidur, angkat tangan, menyebut nama demi nama orang-orang yang memusuhinya. Fulan bin Fulan, ya Allah, jadikan wali, mudahkan urusannya. Kalau anaknya belum nikah, ya berikan jodoh untuk anaknya, rezekinya yang lancar. Padahal ini orang yang paling memusuhinya. Sampai istri-istri beliau itu ngomong begini, wahai suamiku, nah kok yang kamu sebut-sebut doakan orang-orang yang musuhi kamu? Saya ini istrimu kok gak pernah kamu sebut? Cemburu ini. Kok gak pernah kamu sebut, gak pernah didoakan seindah itu. Kok musuhmu kamu doakan seindah itu? Maka Habib Ali dengan romantis menjawab nih, sang Habib romantis. Beliau menjawab, dirimu udah ada dalam hatiku. Jadi, apapun yang kusebut pasti kamu katut. Karena udah ada dalam hati. Lah ini, jaga hati, tidak punya rasa musuh gitu. Satu, kepada suami. Dua, kepada istri. Tiga, pada orang tua. Empat, pada anak. Ini keluarga kan, kesatuan itu. Jangan ada sampai ibu benci anak, anak benci orang tua, kakak benci adik, adik benci kakak. Dan seterusnya, kebencian itu dihapuskan. Kemudian kepada orang luar, siapapun, jangan ada kebencian. Dibenci gak apa-apa, tapi jangan ada kita membenci orang. Karena kita mau luput dari kebencian orang gak mungkin. Pasti ada orang yang benci pada kita. Tapi kita jangan benci. Ya, jangan benci sama sekali. Saya mau ambilkan satu contoh kisah. Seorang suami yang tidak membenci istrinya. Meskipun istrinya udah luar biasa salahnya. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan biasanya kaum wanita kalau usia kandungan 7 bulan suka membaca kisah ini tapi kurang merenungkan maknanya. Ya, yaitu surat Yusuf. Dalam surat Yusuf coba kita lihat ya, surat Yusuf. Nanti kita akan kaget dan terpana. Di dalam surat Yusuf. Naam. Surat Yusuf ayat nih. Mulai dari ayat 25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa albab qalat ma jazaa'u kun alim. Ya. Qala hiya rawana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqadibin wa in kana qamisuhu qurim fa kadzabat wa huwa min as-shadiqin innahu min kaidikun inna kaidaku. Sampai 28. Itu kan menceritakan Yusuf dikejar-kejar oleh Sayyidah Zulaikha ngejar-ngejar. Untuk apa? Diajak zina. Yang paling cantik di Mesir yang udah bersuami, mengejar-ngejar anak angkatnya yang tampan, manusia paling tampan ya, yang ketampanan disaingi oleh Nabi Muhammad SAW. Allah nomor 2 Nabi Yusuf alaihissalam. Dikejar oleh Zulaikha, dikejar terus. Tapi Nabi Yusuf, kalau kita dikejar orang seperti Zulaikha, keok. Ya, gitu ya. Akhirnya oya-oyaan gitu. Lari. Lari sampai pintu yang terakhir. Kamarnya itu ada bersap-sap pintu. Sampai pintu yang terakhir. Pas pintu yang terakhir, gak bisa lari lagi. Tarik dari belakang. Nabi Yusuf bertahan untuk lari. Karena tarikannya keras. Kemudian upaya untuk menghindar juga keras. Yang terjadi, baju belakang robek. Pas baju robek, pintu terbuka. Pintu terbuka, suami Zulaikha di situ. Konangan. Ya kan kok? Konangan. Begitu konangan. Namanya wanita. Masya Allah. Ini pak sifat dasar wanita. Wanita itu punya satu bakat yang luar biasa. Bakatnya. Bakatnya apa? Kemampuan yang ada dalam wanita itu. Kemampuan untuk membuat tipu daya. Ya, untuk berbuat tipu daya. Jadi tipu daya wanita itu luar biasa. Makanya manfaatkan bu. Silakan tipu daya. Bapak-bapak, suami-suami ini. Ya, dengan kemesraan. Ini contoh. Apa yang terjadi? Begitu ketemu langsung nih. Qalat langsung nih Zulaikha ngomong, "Ma jazaa'u man arada bi ahlik su'an? Bi ahlika su'an? illa ayusjana au azabun alim. Apakah balasannya? Ya 25 ya. Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Balasan yang tepat itu dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih. Padahal dia yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf, tapi beliau sendiri yang kemudian ngomong, ini loh, kurang ajar kepada istrimu. Istrimu mau diajak zina, padahal dari kecil kita yang mendidiknya. Kamu gak ada, saya mau diajak zina sama ini, sama Yusuf ini. Enaknya diapakan? Di penjara atau dikasih siksa yang pedih ini enaknya ini. Nabi Yusuf bela diri. Ya, jangan kemudian kita jadi orang yang pasrah. Ya wes, penjara rapopo. Jangan. Ya, Nabi Yusuf membela diri. Bila diri sampaikan, enggak apa-apa. Bila diri itu boleh-boleh. Boleh-boleh saja. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Enggak, saya digoda, saya dirayu. Bukan saya yang mengajak zina, tapi saya ini digoda dan dirayu. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Kalau yang robek itu depan, berarti memang Nabi Yusuf merayu Zulaikha. Tapi kalau yang robek belakang, berarti Zulaikha merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang terjadi, Nabi Yusuf robek di belakang. Artinya konangan kalau sang istri berusaha berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Coba lihat. Suami mendapati istrinya selingkuh, berupaya selingkuh, jatuh cinta kepada seorang pria dan sudah berbuat, tapi enggak kejadian kan begitu. Sudah berbuat, mengajak zina pria tersebut, prianya lari. Ketahuan seperti itu. Kalau umumnya suami marah atau gimana? Minggat toh. Kemarin di TV bahkan ada yang membunuh istrinya kan? Di TV ini, istrinya dibunuh karena seperti kasus-kasus seperti ini. Tapi coba lihat, seorang pria yang jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Dan selanjutnya ya. Yang hatinya dijaga, jaga hatinya. Tahu istrinya seperti itu, coba kalimatnya. Pertama kali yang muncul, ayat yang ke-29. Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, tolong lupakan masalah ini. Jangan sebut-sebut, jangan ingat-ingat, jangan ceritakan pada orang lain. Tutup aib istri saya, tolong. Coba, luar biasa. Bukannya sampaikan sama semua orang, bejatnya istri saya. Enggak, tutup. Beliau sendiri menutup diri, dan beliau minta Nabi Yusuf untuk jangan ngomong ke orang-orang. A'rid an hadza. Jangan bahas masalah ini, jangan perkarakan masalah ini, jangan sebutkan pada orang-orang lain. Diamankan dulu nih, kehormatan istrinya. Ya, nama baik istrinya diamankan. Jangan sampai nama istrinya rusak. Yang kedua, luar biasa sekali. Suami ini berkata, wastaghfiri lidambik. Kamu wahai istriku, minta ampun kepada Allah atas dosamu. Bukan kamu istri, enggak benar. Kamu istri bejat, minggat. Enggak. Itu kalau sekarang orang banyak begitu. Istaghfiri lidambik. Minta ampunlah kepada Allah atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Karena sungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat salah. Saya mau nanya, punya hati seperti ini enak enggak? Suami ini loh, punya hati seperti ini enak enggak? Ini suami yang luar biasa atau istrinya salah, tugasnya tuh membimbing istri ke jalan Allah. Istrinya salah enggak dibuang. Kalau wanita zaman sekarang punya suami salah, golek ganti. Pria sekarang punya istri salah, golek kan? Ganti. Akhirnya pengadilan agama penuh dengan orang yang golek ganti. Akhirnya golek ganti, podo wae golek kan? Ganti. Akhirnya ganti terus. Hidup mati, enggak punya istri. Umat. Susah. Nah hidupnya harus bagaimana? Yang bagus, idealnya dihadapi, dinasehati, disabari. Hatinya yang bersih. Tugas bimbing, dibimbing. Gampang atau susah? Susah pak gitu. Bu, gampang atau susah bu? Susah. Berarti jaga hati gampang atau susah? Susah. Makanya tiap hari tolong ditulis ya, kalimat itu di hati masing-masing. Jagalah hati. Terus didengungkan, jagalah hati. Jangan dinodai, bersih hatinya. Bersihkan terus. Kalau tiap hari dibersihkan, maka lama-lama hati kita jadi gilap dan mengkilap. Lama-lama kita juga bisa. Lama-lama bisa. Tapi itu butuh proses. Nah ini sudah jam segini. Alhamdulillah. Sekarang akan saya sampaikan beberapa pengumuman dulu. Ya, ini ada pengumuman, gambarnya menarik ini. Saya belum pernah lihat pengumuman seperti ini, Superman pakai sarung nih. Ini Superman pakai sarung. Ya, Superman sarungan, Bu. Ya. Rawuhilah. Oh, buka. Bahasanya bukan hadirilah, bukan. Rawuhilah gitu ya. Rawuhilah pakai tanda pentung deh, kurang enak sebetulnya. Maksudnya enggak enak itu kalau bahasa rawuhilah itu kalau rawuhilah semangatnya kurang. Tapi kalau pakai kasar itu ya enak, teko gitu ya. Kan yang enggak enak. Jadi tetap rawuhilah. Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah Kampus. Teman-teman saya di kampus ternyata yang buat ini ya. Ar-Raudhah Kampus bersama Ustaz Novel Ali Drus. Selasa 25 Desember 2012. Bukan hari libur kan? Ya. Masuk KB pada ngilang tambah dolan yang dia zikiran. Amal soleh gitu kan. Jangan ada hari-hari demikian. Jam 4 setelah sholat asar. Di kampus UNS. Di Masjid Baitul Makmur Fakultas Pertanian UNS. Ya. Itu majelis rutin setiap Selasa kedua dan keempat. Saya pengen teman-teman saya terutama yang muda-muda, yang sudah tidak muda juga boleh. Ya, kumpul di sana mantan pemuda. Ya, mantan pemuda semangat tapi tetap muda. Jam 4 sore, selesainya jam 5:30. Temanya untuk hari Selasa besok 25 Desember yang muda yang keren. Makanya pengumumannya Superman. Ya, yang muda yang keren. Itu tema pengajiannya. Yang muda yang keren. Jadi nanti isi majelisnya itu ceramahnya seperti apa. Yang mau ceramah juga belum tahu. Belum ngerti nanti isinya bagaimana. Ajak semua temanmu. Ya, bukan temanmu ya. Ajak semua temanmu. Ini bahasa gaul anak muda. Gratis. Gratis ini ya. Jadi gak bayar. Kan ada pengajian bayar itu ada kan. Kita lihat tempatnya dulu. Tempatnya di hotel, bayar hotel, ya pengajiannya bayar, judulnya seminar, itu bukan pengajian. Jam 4 sampai jam 5:30. Jelas ya, Masjid Baitul Makmur, Fakultas Pertanian UNS, tanggal 25 Desember, jam 4 sampai 5:30. Kemudian, hadirilah pengajian akbar, zikir dan sholawat, haul Bapak Ibu Iman Diono dan Waginem, hari Kamis 27 Desember. Jam 7:30 Ba'dal Isya bersama Habib Novel Alidrus. Tempat rumah Mas Purwanto. Belok. Cerbonan RT2 RW2. Belakang rumah dinas Bupati Karanganyar. Ya, belakang rumah dinas Bupati Karanganyar. Itu pengumuman. Pengumuman selanjutnya. Setiap Rabu sore di Majlis Ar-Raudhah. Bagaimana biasanya? Setiap Rabu sore ada pengajian khusus ibu. Ibu dimulai dari jam 4. Nah, kemudian doa-doa. Yang bernama Wahyu Ningsih sedang mengandung dalam usia 9 bulan kurang lebih. Mohon doanya. Semoga dalam proses persalinan nanti berjalan lancar dan diberi kemudahan dan jadi anak yang soleh solehah. Amin. Dan mohon doa untuk semua wanita yang sekarang sedang hamil. Semoga sehat walafiat. Kelak melahirkan anak dan ibu yang selamat, sehat walafiat, jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Kemudian mohon doa agar berikan kelancaran dalam melahirkan anak pertama, nama Siti Haryanti, suaminya bernama Ahmad Muzammil, alamat Sendang Serut, Sumber Agung, Klego, Boyolali. Ya, semoga menjadi anak yang soleh atau solihah. Kemudian mohon doa untuk ini yang lahir tadi ya, yang hamil, kita bacakan Fatihah atas niat mereka semua ya, dan untuk juga khususnya istri dari Mas Taufan ya. Ibu Martia, semoga bayi yang dikandung dan ibu serta keluarga semua diberi keselamatan selama-lamanya. Alhamdulillah wa rahmatullahi wa jami'ah wa ala manhabuna ali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kesembuhan untuk Bapak Joko Sugiharjo. Ya, kemudian doa untuk Aprilia Palur yang sedang operasi ini, salah satu relawan Ar-Raudhah. Kemudian doa untuk Indra Purnomo Tegal yang sedang mengurus kasus tanah agar dikembalikan hak-hak mereka. Mohon doa untuk Rike Fatimah dari Mojosongo sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Langitan. Jawa Timur. Mohon doa untuk keluarga Bapak Abdul Somad agar selalu istiqomah. Ya, kemudian untuk semua orang yang punya hajat, semoga hajatnya diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hajat saya untuk memberikan kenyamanan buat semua yang hadir di majlis ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruh almarhumah Simbah Walinam wal marhum Bapak Jumali Daryanto, almarhum Bapak Trimin, wa tuma ila ruh al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad wal Habib Hamzah bin Syaubah bin Salim wa jami' amwatil muslimin wa dina wa dikum ila hadrat Nabi sallam. Al-Fatihah. Ini alhamdulillah teman kita yang beberapa waktu lalu istrinya mengandung 9 bulan, ini sekarang sudah melahirkan, dapat anak laki-laki, Mas Rangga. Ini minta diresmikan namanya di majelis ini. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ananda Muhammad Al-Baqir bin Rangga. Semoga menjadi anak yang soleh, anak yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, hati para awliya wassalihin, dan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Anak yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari segala bencana musibah, diberi kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Dan semoga anak tersebut diberi keturunan ila yaumil qiyamah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, dan bermadhab-madhab para awliya wassalihin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bapak ibu sekalian, waktunya sudah jam 10 nanti, insyaallah kita sambung Jumat yang akan datang. Masih tetap ngaji Riyadhus Shalihin. Kira-kira ngaji begini senang atau kurang? Cocok? Cocok yang ngaji begini ya? Sedikit-sedikit kita baca, ambil hikmahnya begitu ya? Insyaallah. Saya terima kasih kepada semua teman-teman saya yang bantu majelis ini. Bapak, ibu yang bantu majelis ini, terima kasih yang sebesar. Besarnya, semoga Allah membalas kalian semua dengan balasan surga dan ridhonya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Semoga ya apa namanya doa ini insyaallah akan saya bagikan Jumat depan, karena saya mau cetak, percetakannya masih apa namanya full. Saya mau cetak yang bagus, jadi bukan cetak yang apa namanya cuman sebaran biasa. Dulu kan saya pernah cetak yang bagus itu. Jadi insyaallah itu doanya akan saya bagikan secepat mungkin, tapi mau saya buat yang bagus ya, bukan itu. Full color seperti dulu. Full color ya, separasi warna itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.